Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang seronok bekerja akan bangun awal, rasa segar, rasa bertenaga, fokus dan produktiviti juga meningkat. Sebaliknya, mereka yang rasa tidak seronok bekerja sentiasa ada rasa malas, beri pelbagai alasan, kurang produktif dan sentiasa berfikiran negatif. Itulah antara perbincangan kita dalam segmen kali ini. Okey, satu hari ketika sedang minum-minum di sebuah restoran, saya telah didatangi oleh seorang lelaki yang usianya lebih kurang 30-an, menegur dan menghampiri saya. Jadi dia tanya saya boleh tak dia duduk seketika, dia kenal saya, dia bagi salam, saya kata silakan. Dia kata dia ambil masa tak sampai pun 5 minit, cuma nak bertanya sesuatu dan minta pandangan. Okey? Jadi apa pertanyaan dia? Dia kata dia dah bekerja di sebuah organisasi yang mana dah masuk 8 tahun, tahun ke-8. Dan dia kata dulu dia seronok bekerja, tetapi sekarang dia dah tak rasa seronok, dia rasa macam malas, dia rasa tak bersemangat, nak pergi kerja pun rasa macam tak nak dan sebagainya. Dan saya tanya dia sejak bila keadaan itu berlaku. Dia kata keadaan itu berlaku apabila bermulanya tahun ketiga ketika bosnya dah bertukar kepada bos yang baru. Dia kata sebelum tu memang dia seorang pekerja yang rajin. 3 tahun pertama dia seorang yang bersemangat, produktif ya, dan bersungguh-sungguh dalam kerjanya. Jadi ketika itu terfikir dalam fikiran saya, bagaimana dia boleh bertahan daripada tahun ketiga sampai tahun ke-8 ya, dalam keadaan dia kata tak seronok, malas dan sebagainya tu. Macam mana dia boleh bertahan? Sebab kita tak sedar bahawa sebenarnya masa berjalan begitu pantas dan kita melakukan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Bayangkan, hari ini kita bangun, kita kata, oh hari ini aku tak seronok kerja, aku benci bos aku, aku tak suka dengan kerja aku. Ya, pejam celik dalam berkata macam tu, dah habis setahun. Kemudian esok kata lagi, aku memang bos sentiasa cari salah aku, memang bos memang tak nak aku berada di sini, dan aku pun, kawan-kawan aku pun dah lihat aku negatif, habis lagi 2 tahun. Bermakna kita merungut, merintih, mengambil masa bertahun-tahun tanpa kita sedari. Baik, kenapa jadi begitu? Sebabnya mudah saja. Memang mungkin tak kita salahkan, mungkin betul ketika bos bertukar maka dia tidak lagi menjadi orang kanan, orang kesayangan, orang yang mendapat perhatian bos, ataupun bos tak faham dia, ataupun mungkin ada perkara yang dia dan bos dia mungkin tak sependapat dan mungkin berlaku pertengkaran dan pelbagai kemungkinan yang membuatkan dia dan bosnya tak boleh ngam. Tetapi kita kena ingat, sebagai pekerja, bos tetap bos. Kita sebagai pekerja tetap sebagai pekerja. Yang akan nilai kita adalah bos kita. Ya, yang akan memberikan apa ni kenaikan pangkat ya, adalah bos kita. Jadi oleh sebab itu, suka atau tidak, kita kena lakukan salah satu daripada 2 perkara. Iaitu sesuaikan diri dengan bos ataupun keluar, cari kerja lain. Jangan susahkan hati kita, jangan kita susahkan tempat kerja kita, majikan kita 5 tahun yang mana kita tak lakukan apa-apa dengan yang cara yang terbaik. Jadi sebab itu, dalam kita bekerja, untuk kita seronok bekerja, pertamanya sekali, kita kena nampak perjalanan kerjaya kita, career path kita. Maknanya kita akan seronok bekerja apabila kita nampak di penghujung perjalanan career kita ni nanti ya, ketika umur kita 60 tahun nak bersara nanti, kita dah nampak kita ni nanti satu hari sebagai apa? Kalau kita juga berhasrat satu hari nak menjadi ketua, maka lakukanlah apa yang sepatutnya dilakukan bersesuaian sebagai seorang yang mempunyai cita-cita untuk jadi ketua. Kalau kita mahu mendapat anugerah yang cemerlang, maka lihatlah apa yang dilakukan oleh mereka yang pernah mendapat anugerah dan cuba contohi mereka itu. Jangan kita bergantung nasib dan menyerah kepada takdir semata-mata, sebab cara terbaik untuk kita meramal masa depan kita, masa depan kerjaya kita, adalah kita yang perlu menjadi arkitek kepada kerjaya itu sendiri. Kita yang cipta kerjaya itu sendiri. Buat satu keputusan tentang siapa kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun daripada sekarang. Jadi kalau kita lihat di tempat yang kita duduk sekarang, tak nampak future, tak ada masa depan, maka sudah sampai masanya kita buat solat istikharah dan buat satu keputusan. Dalam sesi sebelum ni, saya dah bincangkan bagaimana cara terbaik untuk buat keputusan. Buat satu keputusan yang terbaik untuk kita. Tapi sebagai individu yang nak berjaya, kita kena nampak kerjaya kita. Satu. Yang kedua, kita kena faham reputasi kerja kita itu adalah aset diri kita. Orang tak boleh ambil apa pun daripada kita. Apa saja yang kita lakukan sekarang bukanlah untuk organisasi ataupun untuk bos ataupun untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Kalau kerja kita bagus, maka kita akan dinaikkan pangkat, itu bonus. Tetapi kalau katakan kita tak dinaikkan pangkat, tak dinaikkan gaji sekalipun, orang tak boleh ambil kualiti kerja kita, orang tak boleh ambil rajin kita, orang tak boleh ambil kesungguhan kita, yang itu adalah merupakan aset kita dan kita akan bawa bersama sama-sama dengan kita apabila kita berhenti ataupun keluar daripada organisasi tempat yang kita bekerja. Jadi oleh sebab itu, bila kita ni betul-betul rajin, bersungguh-sungguh, jujur, amanah dan sebagainya, maka kalau kita satu hari berhenti daripada organisasi itu dan mulakan kerjaya baru ataupun mulakan satu perniagaan, maka orang akan bercakap, orang akan sokong, kawan-kawan kita akan sokong kita. Sebab apa? Sebab dia tahu kualiti kita. Okey, yang ketiga, kita kena nak seronok bekerja, kita kena tingkatkan kemahiran diri. Kerja akan lebih seronok apabila kita mahir melakukan sesuatu pekerjaan. Empat perkara penting untuk menjadi mahir. Apa dia? Satu, ilmu. Dua, latihan. Tiga, pengalaman. Empat, sikap. Empat perkara itu penting. Jadi oleh sebab itu, carilah ilmu berkaitan kerja kita, hadiri pelbagai bentuk latihan sama ada secara terus ataupun secara online. Kita berani mencuba dan belajar sesuatu yang baru dan belajar daripada kesilapan kita demi mendapat pengalaman. Dan yang paling penting, kita kekal dengan sikap yang positif dan sentiasa menjangkakan kejayaan dan sentiasa berbaik sangka. Okey, yang keempat, kita kena jaga hubungan dengan orang lain untuk kita seronok bekerja. Kita tidak mungkin dapat mencapai keseronokan bekerja apabila kita sering difitnah, diaibkan, diperkatakan, diperkotak-katikkan. Tetapi malangnya bagi mereka yang suka buat kerja begini, lagi kita cuba mempertahankan diri, lagi menjadi-jadi pula dia mengaibkan kita. Jadi jangan dilayan. Sebab kalau kita layan, lagi dia meroyan. Jadi oleh sebab itu, tujuan mereka sebenarnya, mereka buat begitu pada kita supaya kita hilang fokus, supaya kerja kita terganggu, prestasi kita merosot. Jadi bila pekerja terganggu, prestasi kita merosot, orang-orang yang cuba aibkan kita, fitnahkan kita akan tepuk tangan. Jadi langkah terbaik apa dia? Senyum saja, doakan mereka, maafkan akan kejahilan mereka. Orang beri kita racun, kita balas dengan madu. Manusia ini ada sifat malu, jangan kita lupa dia ada sifat malu. Lambat laun dia akan sedar sendiri, dia akan malu sendiri. Ya, kalau katakan dia tak sedar, dia tak malu pun, insyaAllah Allah ada cara untuk uruskan orang-orang yang sebegini. Yang penting kita tidak sakitkan hati dan menyusahkan hidup orang lain. Buat apa yang perlu dibuat, lakukan saja kerja kita sebaik mungkin. Okey, untuk seronok kena ada hati kental yang sebegitu. Yang kelima, ya, kita kena syukur. Kenapa kita kena syukur? Sebab sekurang-kurangnya kita ada tempat menumpang rezeki. Tuan-tuan dan puan-puan, di saat PKP ni ada orang hilang kerja, ada orang diberikan cuti tanpa gaji, dan baru-baru ni keluar dalam akhbar lebih daripada 700 ribu penganggur baru yang ada. Ya, sejauh mana benar statistik tu, saya petik daripada pembacaan daripada akhbar. Jadi oleh sebab itu kita lihat kalau orang terpaksa hilang pekerjaan, menganggur dan terima nasibnya sebegitu, dan kita masih ada tempat kerja, kita masih dibayar gaji, kita syukur dan kita buat yang terbaik supaya rezeki yang ada itu berkat, ya. Dan keberkatan itulah perkara terakhir yang saya nak sentuh dalam kita kerja, ya. Kita kena jaga keberkatan rezeki, kita buat yang terbaik, kita pastikan hasil kerja memuaskan, berkualiti, bagus, dan insyaAllah satu hari ketua kita, majikan kita akan puas hati, dan akhirnya kesungguhan kita, kualiti kita akan dipandang juga oleh mereka. Kerana kalau kita tidak ada, mereka akan kehilangan seorang pekerja yang sangat berkualiti, yang sangat bersungguh-sungguh. Tidak ada orang suka kehilangan pekerja terbaiknya. Okey, jadi oleh sebab itu kita buat yang terbaik, jangan kita layan sangat jiwa yang tak seronok dan sebagainya. Ingat, rezeki yang berkat ni tadi, ya, akan membawa pelbagai kelebihan dalam hidup kita. Rezeki berkat akan berikan anak-anak kita cemerlang, jiwa kita tenang, ibadah pun senang. Rezeki yang berkat akan menarik lagi rezeki-rezeki yang lain, misalnya rezeki dari segi kesihatan, ya, rezeki dari segi iman, dan banyak lagi. Rezeki yang berkat ini akan membawa kesan-kesan positif dalam hidup kita. Dan yang terakhir, pesan terakhir saya, kalau betul-betul tak seronok, betul-betul tak boleh, berhenti sajalah. Cari kerja lain, berilah orang lain peluang untuk bekerja di situ. Jangan kita susahkan diri kita, jangan kita susahkan rakan-rakan sekerja kita, dan apatah lagi kita susahkan majikan kita. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.